Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Ma yahdihillahu falamudillalah wa ma yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ma ba'd. Ikhatibillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala membaca risalah Adabul Isyrah wa Dzikru As-Suhbah wal Ukhuwah, masih pada pembahasan tahsinul uyub, menutupi. Kalau tahsin sebenarnya memperindah, memperbaiki aib, tapi bukan itu yang diinginkan oleh beliau rahimahullah. Yakni tahsinul uyub, menutupi aib, menutupi cacat, menutupi kekurangan, menutupi kesalahan saudaranya. Ikhati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita manusia enggak lepas dari kesalahan. Kalau kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, asyaitan yadkhulu alal abdi, asyaitan yadkhulu alal insan, setan masuk kepada seorang hamba, maksudnya masuk itu menggelincirkan hamba ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, itu lewat tiga pintu. Lewat pintu syahwat, lewat pintu ghaflah, lalai, dan lewat pintu al-ghadab, emosi. Ini tiga pintu yang dijadikan celah oleh syaitan untuk menggelincirkan manusia. Betapapun seorang hamba menjaga, berupaya, mahma ihtarozal abdu, bagaimanapun seorang hamba menjaga dirinya, ada tiga perkara ini agar tidak tergelincir, akan tetapi ada saja, la budalahu min ghaflah, wala budalahu min syahwah, wala budalahu min ghadab. Dia mesti terjatuh pada syahwat, mengikuti syahwatnya, terjatuh mengikuti syahwat berarti hawa nafsu, keinginannya, terjatuh pada ghaflah, lalai, atau terjatuh pada emosi. Nah, ikhati billah azani Allah wa iyyakum, mungkin kita pernah melihat saudara kita terjatuh pada kesalahan. Melihat teman kita terjatuh pada sebuah kemaksiatan. Perkara dosa, dan mungkin la yakhfa alaih, enggak samar perkara itu dosa baginya gitu nggih. Bisa jadi apa, kalau terlebih lagi kalau misalkan samar, kalau perkara samar maka uzur, harus uzur yang kita beri kepada dia harus lebih besar. Dia orang yang baru kenal Islam masalan, kenal Islam maksudnya, oh ternyata ya sebelumnya gelap gitu nggih. Sebelumnya banyak perkara-perkara yang tidak ia ketahui, ngertinya boleh karena masyarakat biasa melakukan hal tersebut. Kemudian dia masih melakukannya, dia baru-baru mengenal Islam, maka ini diberi uzur, uzurnya lebih besar lagi. Tapi ini khatibil azani Allah wa iyyakum, bisa jadi kita pernah melihat saudara kita melakukan kesalahan. Di antara perkara yang bisa memperbaiki atau menjaga ukhuwah, itu adalah menutup aurat saudaramu. ketika yang melihat itu hanya kita. Ketika yang melihat itu hanya kita seorang, dia melakukannya sembunyi-sembunyi atau berusaha, ikhatifilazani Allah wa yakum, agar tidak nampak, tidak ketahuan, tidak diketahui oleh orang lain. Contoh misal, naudzubillah nasallahu salam walafiyah, ada ikhwah yang qadarullah, naudzubillah nasallahu salam walafiyah, pinjem ke baik itu lembaga atau perseorangan yang berkaitan dengan riba. Padahal ngerti ini, jelas-jelas ngerti hukumnya riba. Kita tahu saudara kita ima pas waktu berhubungan dengan riba itu kan banyak nggih, bisa jadi pinjam riba atau misalkan ada yang kredit entah kendaraan atau entah yang lainnya pakai leasing. Kita tahu hukumnya pas kebetulan kita lihat loh kok si fulan, kita tahu itu kan debt collector. Jangan kita sebarkan perkara tersebut ke saudara-saudara yang lain. Tutupi. Kenapa? Bisa jadi dia ada uzur, bisa jadi dia memiliki atau terkena suatu keadaan, berada pada suatu keadaan yang mungkin dengan akal pendeknya itu jalan keluar. Dengan akal pendeknya dia merasa itulah jalan keluarnya. Selama kita dia gak pernah aneh-aneh, taklim rajin, masya Allah, ibadah semangat. Kita tahu selama dia adalah orang baik, kita ketahui baik, maka jangan sebar aibnya. Dikatakan oleh Ibnu Mazin rahimahullah, al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwani wal-munafiq yatlubu atharatihim. Seorang mukmin itu mencari uzur untuk saudaranya. Seorang mukmin mencari uzur untuk saudaranya. Adapun sifat munafik itu mencari kelemahannya, mencari kesalahannya, ditatabui, dicari-cari kesalahannya. Ini dari salah satu sifat ikhatifilazani Allah wa iyyakum yang membedakan seorang mukmin dengan orang munafik. Seorang mukmin yang baik, dia akan berusaha menginginkan untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dia cari uzur untuk saudaranya. Sebagaimana kalau misalkan dia terjatuh pada kesalahan, diketahui oleh orang lain, dia terjatuh pada kesalahan, pada zalah, diketahui, dilihat, kebetulan lah qadarullah, dilihat oleh orang lain apa yang ia cintai, apa yang ia inginkan, apakah dia senang kalau kejelekannya, kesalahannya, dosanya, kemaksiatannya, perbuatannya itu tersebar. Misalnya enggak. Demikian pula saudara kita, apabila kita yang menyaksikannya, kita yang mengetahuinya, cari uzur untuk dirinya. Berkata Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, seorang tabi'in, idza balaghaka min akhika syai'un takrahuhu faltamis lahu udhran, Duh, daga. Apabila sampai kepadamu sesuatu dari saudaramu, sampai ke telingamu kobar tentang saudaramu yang tidak engkau sukai. Ima kemaksiatan, ima sampai ada kobar dari saudaramu, katibil azani Allah wa yakum, sesuatu yang engkau tidak sukai. Kata beliau rahimahullah, falta mislahu udhron juhdaka, carilah udhur untuk dirinya semampumu. Fa'in lam tajid lahu udhron, kalau kamu tidak mendapati udhur untuknya, sudah dicari-cari, engkau sudah berusaha mencari udhur. Bisa jadi ini, bisa jadi itu, tapi enggak mungkin. Ini tapi enggak mungkin, itu tapi enggak mungkin. Sudah tertutup seakan-akan, namanya kita manusia nggih. Rasakan aduh aku sudah enggak dapat udzur lagi. Apa ya kemungkinannya ya? Kenapa dia melakukan hal tersebut ya? Kenapa dia melakukan hal itu ya? Ini ketika sampai kepadamu dan orang yang membawa khabar ini adalah orang yang terpercaya. Beda lagi kalau orang yang membawa khabar adalah orang yang fasik, orang yang senang berbuat kericuhan. Ini kalau misalkan khobar yang membawa khobar ini adalah orang yang terpercaya, cari uzur untuk dirinya. Kalau enggak dapat, ternyata kita cari-cari enggak ada uzur, fakul fi nafsik, katakanlah kata beliau pada dirimu, la'alla li akhi uzron la'alamu. Bisa jadi saudaraku ini punya uzur yang tidak aku ketahui. Subhanallah. Sifat ini katibil azani Allah wa iyyakum. Sifat ini itu akan membuat ukhuwah itu terjaga. Bukan berarti menafikan an-nasihah. Hal ini tidak menafikan nasihat. Beri sampaikan nasihat, sampaikan kenapa kamu melakukan ini, misalkan punya kesempatan, sampai kepadaku demikian, demikian, demikian, apakah benar? Tidak menafikan kemudian, berarti yaudah dijarno wae. Ustaz, bukankah di sana ada hadis yang berbunyi, man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi ila akhirihi? Iya, tidak menafikan. Akan tetapi, permasalahannya, ya katibil azani Allah wa iyyakum, itu adalah, jangan disebarkan aib saudaramu. Jangan disebarkan kesalahan saudaramu. Wa qala Hamdun Al-Qassar rahimahullah. Berkata Hamdun Al-Qassar, "Idza zalla akhun min ikhwanik, fadlub lahu 90 udhran. Fa in lam yaqbal dhalik, fa anta al-ma'ib." Apabila ada saudaramu, salah satu saudaramu, zallah, tergelincir, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, fatlub lahu tis'ina udhron, cari 90 uzur untuknya. Kalau tadi Abu Kilabah, cari uzur untuknya semampumu. Kalau di sini beliau menyatakan cari 90 uzur. 1 uzur, 2, 3, 4, 5, sampai 90. Fa'in lam yakbal dalik. Kalau masih belum ketemu dari 90 itu, fa'antal ma'ib, maka engkau yang perlu dicela. Maksudnya apa? Masih kurang mencari uzur untuk saudaramu. Subhanallah. Ini khatibil azani Allahu wa iyyakum. Sikap ini, sikap kita mencari udzur, apabila saudara kita yang melakukan kesalahan tersebut adalah yang ma'ruf bil khair. Selama ini kita ketahui, selama ini kita kenal dia adalah orang baik. Tentu kita bisa menilai ya, kita masing-masing itu bisa menilai mana teman kita, mana saudara kita yang baik, mana saudara kita yang syar gitu ya. Namun apabila ternyata yang melakukan hal tadi, melakukan kemaksiatan itu adalah orang-orang yang memang ma'rufun syarruhu, dikenal kejelekannya, mujahirin minal mujahirin, termasuk orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu, seluruh umatku itu akan diampuni, dimaafkan, ilal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Adapun kalau dia memang terang-terangan melakukannya, melakukan dosa terang-terangan, cuma enggak ada udzur untuknya. Ngapain dicari udzur? Dan ada faedah, orang yang muhajirin, orang yang terang-terangan mendapat atau berbuat dosa itu ada dua macam. Ada dua jenis orang yang terang-terangan berbuat dosa. Yang pertama memang ala niatan, dia berbuat kemaksiatan terang-terangan gamblang di depan manusia. Dia minum khamr di depan manusia, dia main judi terang-terangan gamblang di depan manusia. Dan perbuatan kemaksiatan lainnya jelas-jelas gamblang di depan manusia, walayubali, dan dia nggak peduli. Atau orang yang berbuat dosanya sembunyi-sembunyi, akan tetapi keesokan harinya dia ngomong, dia cerita, naham fa'altul bari hakada wa kada, aku melakukan semalam melakukan ini dan itu. Dia sampaikan, dia cerita ke orang lain dalam keadaan tadinya nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Namun keesokan harinya dia sampaikan, dia sebarkan sendiri. Ini juga termasuk orang yang melakukan dosa terang-terangan. Adapun orang yang semacam ini nggak perlu dicari udzurnya. Ya memang dia memang orang yang, ya memang sifatnya demikian. Dan enggak ada ghibah terhadap orang-orang yang seperti ini. Ini khatibil azani Allahu ayyakum. Sifat menutupi aurat seorang mukmin disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam keutamaan menutup aib, menutup celah atau menutup celah. Orang yang seorang mukmin yang melakukan kesalahan yang berdosa tadi itu, kita ketahui orangnya baik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, satarahullahu yaumal qiyamah wa satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Kalau dikatakan oleh para ulama, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Amalan dia, dia menutupi aib saudaranya, balasan yang Allah berikan untuknya juga demikian, Allah tutupi aibnya. Dalam keadaan masing-masing kita itu enggak lepas dari aib. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Jalla wa Ala, enggak nutup aib kita, kalau kata Wasi' rahimahullah, mastata'a hadun ayujalis ayajlisa ma'i. Seandainya dosa itu punya aroma, enggak ada seorang pun yang mau duduk bersama aku. Ya memang demikian. Seandainya bukan karena Allah menutupi aurat kita, enggak ada orang yang mau deket-deket sama kita. Kalau aib kita banyak, sebagaimana kita pingin aib kita tertutupi, kita juga sepantasnya untuk menutupi aib saudara kita. Di antara zikir yang Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan untuk kita, zikir pagi petang, di antara lafadznya adalah, di antara doa, di antara permohonannya adalah wastur aurati, dan tutupilah auratku. Ya, karena memang masing-masing kita mesti punya aib. Masing-masing kita mesti punya celah. Masing-masing kita mesti punya kekurangan. Dan tadi kita sebutkan, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, masing-masing kita itu mesti berbuat kesalahan. Ima lewat pintu syahwat, ima lewat pintu emosi, ghadab, ima lewat pintu ghaflah. Baik. Adapun mafasidnya, kata Ibnul Azani Allahu Iyakum, kerusakan yang ditimbulkan minta tabu'i auratil muslim, kerusakan yang ditimbulkan mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib, mencari-cari aurat seorang muslim. Seorang muslim ya. Orang ini kayak menjadi saingan. Bolehilah. Cari kesalahannya. Cari auratnya. Tak cari aibnya. Dicari-cari kesalahannya. Na'udzubillah. Yang pertama, hadza fi'lul munafiqin. Ini adalah perbuatan orang-orang munafik. Sebagaimana tadi dikatakan, al-mu'min yatlubu li ikhwanihim al-a'dzar, atau al-mu'min yatlubu ma'adzira ikhwani. Seorang mukmin itu yang dia cari uzur untuk saudaranya. Wal munafiq yatlubu atharatihim. Adapun orang munafik, dia akan mencari cacat aib, kesalahan-kesalahan saudaranya. Kalau dia jujur dalam ruhuah, kalau dia jujur dalam keimanannya, dia mesti menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Adinu nasihah. Bukan dicari-cari kesalahannya, bukan dicari-cari aibnya. Na'udzubillah, nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Di antaranya pula ikhati fillah zani Allahu wa iyyakum min mafasidihi, di antara kerusakan yang ditimbulkan akibatnya, man tataba auratil mu'min tataba Allahu auratahu. Barang siapa mencari-cari aurat, kesalahan, aib seorang mukmin, niscaya Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa yafdahuhu, dan akan Allah bongkar kesalahannya. Bukan dianya, bukan saudaranya ini yang bongkar, tapi Allah. Siapa yang ingin auratnya, siapa yang ingin aibnya, ya siapa yang ingin cacatnya itu tersebar luas, ya katibil azani Allahu wa iyyakum. Siapa yang ingin kesalahannya itu tersebar luas? Kalau engkau ingin dimaklumi, engkau diberi uzur, maka berilah uzur untuk saudaramu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu waridhuhuma, man ahabba, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang mencintai, ayud khalal jannah, untuk dimasukkan ke dalam surga, wa yuzahzaha anin nar, dan diselamatkan dari panasnya api neraka, fal ta'tihi muniyatuhu wa yu'minu billah, hendaknya kematian, ketika kematian datang kepadanya dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dan yang kedua, fal ya'tin nas billadhi ahabba ayyuta ilaihi, au kama qala alaihi salatu wassalam, hendaknya dia mendatangi manusia, dia bersikap kepada manusia, dia bergaul dengan manusia yang dia suka, dia cintai untuk diperlakukan seperti itu. Bisa dipahami? Barang siapa yang menginginkan untuk dimasukkan jannah, man ahabba yudkhalal jannah wa yuzahzah anin nar, barang siapa menginginkan, pingin untuk dimasukkan ke dalam surga, dan diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari neraka, hendaknya tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan yang kedua, hendaknya fal ya'tilan nas, hendaknya dia mendatangi manusia, dia bersikap kepada manusia, dia bergaul kepada manusia dengan sikap, dengan pergaulan yang dia sukai untuk dilakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu. Dia pengen dimuliakan, muliakanlah orang lain. Dia pengen dihargai, hargailah orang lain. Dia pengen supaya kelemahannya, aibnya, kesalahannya tidak disampaikan, disebarluaskan, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Saya tiba-tiba pinggir. Dan diantaranya pula, diantara kerusakan yang atau akibat dari perbuatan ini, khatibil azani Allahu wa iyyakum, mencari-cari kesalahan saudaranya, ancaman yang sangat berat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang tersebar fahisyah, sesungguhnya orang-orang yang senang kekejian itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kaum mukminin tersebar kekejian al-fahishah, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, maka baginya azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Apa fahishah? Ya, diantaranya kesalahan. Ada kesalahan saudaranya disebarluaskan. Tenang. Supaya orang-orang manusia tahu kalau si fulan itu cacat, si fulan itu punya aib. Perbuatannya siapa ini? Orang-orang munafikin. Allah Ta'ala alamu bisawab. Nah, kemudian berikutnya khatibil azani Allahu wa iyyakum. Qala rahimahullah, mu'asyaratul mu'min. Di antara adab bergaul adalah bergaul dengan orang yang beriman. Mu'asyaratul mu'min, bergaul dengan orang yang beriman, yakni intiqaul ikhwan, selektif dalam mencari teman. Ini diantara adab yang sangat penting, adabun muhim, adab yang sangat penting dalam pergaulan seorang insan, dalam pergaulan seorang muslim. Enggak asal bergaul, tidak asal bergaul, tidak asal berteman. Kalau kenal mungkin ya wajar, kita punya kenalan, banyak kenalan. Tapi kalau bergaul sehari-hari, bahkan menjadi teman karib, menjadi sahib, kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada tingkatan wala ya'kul ta'amaka illa mu'min au illa taqi, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Ya karena kita biasanya berbagi sama, berbagi makanan itu dengan teman dekat kita. Kita bareng-bareng makan itu dengan teman dekat kita. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bergaul, jangan berteman engkau kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Qala rahimahullah. Wa minha mu'asyaratul mawthuq bi dinihi wa amanatihi zahiran wa batinan. Dan diantara adabul isyrah adalah berteman, bergaul dengan orang yang terpercaya agamanya. dipercaya agamanya, baik agamanya, dan orang yang amanah. Zahiran wa batinan. Baik secara zahir ataupun secara batin. Cari teman itu selektif. Terlebih lagi sahib, terlebih lagi korin, teman dekat. Oleh karenanya ya khatibillah azani Allah wa iyyakum, masyhur di tengah-tengah para ulama kalam, ketika kita menginginkan mengetahui keadaan seseorang, ketika kita menginginkan mengetahui keadaan seseorang, jangan engkau tanya, la tas'al anil mar'i, jangan engkau tanya keadaan seseorang, was'al an sahibihi, tapi tanyalah tentang saudaranya, siapa temannya, siapa teman dekatnya. Kalau engkau bisa tahu siapa teman dekatnya, engkau akan tahu siapa dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jalisi shalih wa matsalul jalisi su' kamatsali hamilil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti orang yang jual minyak wangi dan orang yang berprofesi sebagai pandai besi. Ini bukan celaan bagi orang yang bekerja sebagai pandai besi, bukan. Bukan celaan pandai besinya, bukan. Akan tetapi ini perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Efeknya, orang yang baik, teman yang baik, orang diperumpamakan seperti pedagang minyak wangi, bisa jadi imma ayyutiyaka, bisa jadi dia memberimu minyak wangi, bisa jadi engkau antabta amin, bisa jadi engkau membeli darinya, atau bisa jadi setidaknya antajida minhu rihan thayyibah, setidaknya engkau akan mendapati aroma yang enak darinya. Demikian pula teman baik, bisa jadi dia akan memberikan bimbingan kepadamu, bisa jadi dia akan memberi nasihat kepadamu, bisa jadi dia memberikan ilmu kepadamu, dan itu baik bagimu, gratis. Atau anta bertamin, bisa jadi kalau untuk hamilil mix, engkau membeli parfum darinya. Kalau temannya dalam kenyataannya, Pak, kenyataannya engkau meminta bimbingan darinya. Punya teman yang baik, engkau bisa meminta bimbingan kepadanya, meminta nasihat kepadanya. Kalau tadi menasehati langsung, tanpa diminta langsung memberi nasihat, langsung memberi bimbingan. Atau setidaknya keadaan yang ketiga, katibillah zani Allah wa iyyakum. Apa itu? Setidaknya engkau akan mendapati akhlak yang baik ketika bergaul dengan dia. Ucapannya baik, perangannya baik, tingkah lakunya baik, lisannya baik. Orang yang jual parfum, setidaknya dia itu wangi. Kita akan mendapati aroma harum darinya. Demikian pula ketika kita berteman dengan teman baik. Mungkin kita tidak meminta nasihat, mungkin dia tidak memberikan nasihat, akan tetapi setidaknya kita bisa belajar darinya. Adabnya, sopan santunnya, tindak tanduknya, kita tidak mendapati lisan yang kotor, lisan yang rendah, lisan yang keji. Dan itu menenteramkan. Berbeda halnya dengan nafikhil kir, orang yang sebagai pandai besi. Imma yuhriqu tsaubak, bisa jadi dia membakar pakaianmu. Atau setidaknya antajida minhu rihan khabithah, setidaknya engkau akan mendapati aroma yang tidak enak darinya. Teman yang jelek, ya kata filazani Allah wa iyyakum, pasti akan mempengaruhi temannya. Cepat atau lambat. Sadar enggak sadar, mesti sadar. Mesti terpengaruh. Teman yang jelek akan mempengaruhi temannya. Yang tadinya, masya Allah, ucapannya baik. Yang tadinya lisannya baik, yang tadinya akhlaknya baik, yang tadinya ibadahnya dijaga, sholatnya dijaga, puasanya dijaga. Ketika berteman dengan orang yang jelek, hilang kabeh. Dan gak butuh waktu lama. Orang itu berubah dari jelek ke baik, itu wah, masya Allah, perjuangannya itu lama. Perjuangan butuh perjuangan berat. Kalau lama enggaknya sih tergantung sih. Tapi biasanya dia membutuhkan perjuangan, kesungguhan, kejujuran yang tidak ringan, yang tidak mudah, yang tidak gampang. Tapi kalau misalkan dijadikan jelek, gampang banget. Sehari aja jadi. Enggak usah sehari, sesaat bergaul dengan orang jelek bisa langsung terpengaruh. Seperti nafikhil kir, membakar pakaianmu, merusak adabmu, merusak agamamu, merusak akhlakmu, merusak lisanmu, merusak sopan santunmu, merusak dirimu. Pun kalau ikhati bilazani Allah wa iyyakum enggak rusak, minimalnya engkau akan mendapati darinya aroma yang busuk. Berupa apa itu? Engkau bergaul dengan dia, engkau akan dapati akhlaknya yang jelek, ucapannya yang jelek, tingkah polanya yang jelek. Wahadalah bud, dan ini mesti. Oleh karena itu, ikhati fil azani Allahu wa iyyakum intiqaul ikhwan. Selektif dalam mencari teman merupakan satu prinsip dari prinsip agama Islam. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai pada hari kiamat. Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu akan bersama atau bersama agama teman dekatnya. Dan sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza ja'ani. Duhai celaka aku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat. Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan. Ba'da idza ja'ani. Setelah peringatan itu datang kepadaku. Bisa difahami. Punya teman, dia sudah tahu ini al-haq, ini al-batil, ini yang benar, ini yang salah, ini dosa, ini maksiat, ini yang berpahala, jangan lakukan ini yang boleh, ini yang haram, ini yang tidak diperbolehkan. Sudah tahu dia. Tapi gara-gara berteman dengan seseorang, dia berteman dengan teman yang jelek, Allah. Gak usah lah, kerat nantilah. Yang penting kita hidup di dunia dulu lah, nikmatilah. Susah cari yang halal. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dah, mumpung ada kesempatan, ayo. Sikatai, ambilai, dupu enai. Padahal tahu tadinya dia. Dia tahu itu haram, itu jangan diambil. Ya karena berteman dengan teman yang tadi. Berbeda halnya kalau dengan teman baik. Jangan dikuatkan. Jangan mantaruka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Ini kalau berteman dengan teman baik. Tapi kalau berteman dengan teman jelek, dikatai. Diajak. Apa bahkan diajak. Yuk. Ini. Ada garapan bareng-bareng. lumayan nominalnya, lumayan nilainya. Ya memang demikian. Dan jarang orang yang baik atau ketika berteman ya katibil azali Allah wa iyyakum. Ya mungkin bisa, tapi mungkin bisa kan, tapi ba'dallah dengan taufik Allah mungkin sangat jarang menjadikan teman yang jelek ini yang nyantol jadi baik. Agak susah. Meskipun ikhati fil azani Allahu wa iyyakum ya bukan hal yang mustahil. Akan tetapi seringnya orang yang jelek agak yang terpengaruh, yang berubah itu adalah orang yang baik berubah jadi jelek. Qala rahimahullah, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qawma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah, al-ayah. Beliau mendatangkan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadalah, la tajidu qawman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum, yu'minuna billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwadun, mereka mencintai man hadallaha wa rasulah, mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan mencintai orang-orang jahat. Al-arwah junudun mujanadah. Orang yang beriman, mesti dia akan mencintai orang yang beriman pula. Orang yang akhlaknya baik, mesti akan mencintai orang yang berakhlak baik pula. Bagaimana air, ya bertemunya dengan air. Nggak mungkin air bertemu dengan minyak. Nggak akan bersatu dia. Demikian pula seorang mukmin. Kalau ada orang mukmin atau kalau ada orang yang baik, kemudian mendekati orang yang jelek dan mujaharah terang-terangan dan sangat mesra, sangat akrab, maka perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan, ada apa ini? Terang-terangan, lama pula dalam waktu yang lama. Ada apa antara dia dan dia? Kata kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, intiqaul ikhwan, mencari teman, selektif dalam mencari teman merupakan salah satu adab dalam bergaul. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sama nisya. Belum. Wah, masya Allah. Tayyip. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, aujuhul muasyarah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul. Dhalil muasyarati aujuh. Kata beliau rahimahullah. Dan dalam pergaulan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, falil masyayikh wal akabir bil hurmah wal khidmah wal qiyam bi asghalihim. Di sini katibil azani Allah wa iyyakum, beliau pada pembahasan ini ingin menyampaikan sisi atau hal yang perlu diperhatikan oleh seorang dalam bergaul, ditinjau, dilihat dari sudut pandang usia. Kita berteman, kita bergaul dalam keseharian kita itu enggak lepas dari tiga keadaan. Kita bergaul dengan orang yang seumuran dengan kita. Kita bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita. Atau kita bergaul dengan orang yang lebih muda dari kita. Oke. Kita bergaul dengan orang yang lebih tua, seumuran, atau lebih muda. Ada orang yang bergaulnya dengan yang seumurannya saja, ada enggak? Tidak. Yang tua dengan tua saja enggak bergaul dengan yang muda. Yang muda dengan muda saja, yang kecil dengan kecil saja. Tidak. Kita mesti bergaul dengan, atau kita berada pada, kita tiga keadaan ini kita mesti alami. Beliau mengatakan, falil masyayikhi wal akabir. Ketika kita bergaul dengan orang yang lebih sepuh, kita bergaul dengan orang yang lebih tua, kita bergaul dengan orang yang lebih senior, kata beliau, bil hurmah wal khidmah wal qiyami bi asgholihim. Menghormatinya, melayaninya, wal qiyam bi asgholihim. Kita menjalankan atau melayani kebutuhan mereka. Bil hurmah, ketika kita bergaul dengan orang yang lebih sepuh, maka ini adabnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, laisa minna man lam yahtarib kibara kibarona wala yarham saghirona. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, bukan dari golongan kita orang yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Beda ikhati bila azani Allah wa iyyakum, seorang mukmin itu harus tahu, bisa menempatkan posisi, bisa menempatkan tindak tanduk, bisa menempatkan sikap dengan siapa dia bergaul. Jangan samakan ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua, menyamakan kita bergaul dengan yang sesama kita. Atau terlebih lagi menyamakan dengan ketika kita bergaul dengan anak yang lebih muda. Diberikan kepada orang yang tua, enggak akan masuk. Mesti orang yang tua akan komentar, kurang ajar teman sih bocah. Ya. Udah sepuh dipanggilnya dengan namanya saja. Enggak ada la ihtiram, enggak ada penghormatan sama sekali. Enggak ada penghargaan, enggak ada pemuliaan sama sekali. Jujur, seneng mboten Mbak Cingono ketika terus niku akan Pak. Jenengan nggih, jenengan ingkang sepah-sepah niku, kemudian bergaul ketika bergaul dengan apa namanya? Ketika bergaul dengan anak yang lebih muda, anak yang muda memanggil antum langsung dengan namanya saja. Misalkan ada yang namanya Pak Wanto atau Mbah Wanto. Tok, tok misalkan. Langsung dipanggil tok, tok. Gitu. Gimana perasaan Anda? Saya yakin enggak ada yang senang, enggak ada yang terima. Manusiawi. Enggak, janganlah lo terus berarti kita membesarkan diri. Bukan membesarkan diri, itu namanya manusiawi. Itu manusiawi, kata filazani Allah wa iyyakum. Orang yang sepuh, ya pengen dihargai, pengen dihormati orang yang lebih muda. Dan memang demikian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hormatilah orang yang lebih tua. Bil hurmah, dihormati, wal khidmah. Walil aqran wal ausat, ketika kita bergaul dengan orang yang sesama seumuran, bin nasihah wa badril mawjud, wal kaun ingdal ahkam malam yakun isman. Ketika kita bergaul dengan seumuran kita, sepantaran kita, maka nasihat. Ya namanya kita bergaul dengan apa namanya, bergaul dengan seumuran, kita menasihati lebih enak mungkin. Kalau kita bergaul dengan orang yang lebih tua dia punya kesalahan, kita agak kewuh nggih, ngasih nasihat nggih. Kita agak kewuh mau mengingatkan, Pak, salah itu. Lah ngerti apa bocah cilik. Lah ngerti apa bocah wingi sore. Oleh karena itu biasanya yang lebih enak, yang ngasih nasihat itu lebih tua atau seumuran, itu lebih enak. Lebih masuk untuk diterima. Nah. Meskipun tidak boleh ya qatibil azani Allahu ayyakum, nasihat dari siapapun itu harus diterima kalau itu memang benar. Wa badlul mawjud, dan memberikan bantuan. Wal kaun indal ahkam, awir rukun ingdal ahkam, awis sukun ingdal ahkam. Ya bergaul dengan baik, tidak menyakiti ila ghairi dzalik lah. Malam yakun itsman, selama itu bukan dosa. Pergauli dengan pergaulan yang baik dan masih dalam batasan-batasan syariat. Meskipun seumuran, kita enggak lepas dari percandaan, karena memang itu diantara apa ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum, diantara yang menghidupkan suasana dan bisa mempererat, okay. Bercanda. Dulu para sahabat pun bercanda, bahkan percandaan mereka itu sampai lempar-lemparan semangka. Radhiyallahu ta'ala anhu majma'in, diantara bercanda mereka, radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi mereka sangat menghormati, Ibnu Abbas menghormati gurunya, yang lain menghormati, gurunya menghormati Ibnu Abbas, dan yang lainnya, ikhati fil azani Allahu ayyakum. Dan yang ketiga, walil muridin wal as-saghir, ketika kita bergaul dengan anak yang lebih muda, orang yang lebih muda, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, bidnillahi ta'ala wa taufiq. Ini mungkin ikhati fil azani Allahu ayyakum, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.